نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini bisa kita bertemu kembali dalam majlis ta'lim di masjid ini malam Jumat. Nah, pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, pada at-talaqus sunni wa talaqud bid'i, talak sunnah dan talak bid'ah. Nah, telah kita ketahui talak sunnah, talak yang terjadi sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari sisi waktu dan jumlah. Ya, dari sisi waktu, seorang ketika mau mentalak istrinya, dan kita sudah pelajari hukumnya, ada wajib, ada haram, ada mustahab, ada makruh, dan ada mubah dalam mentalak. Nah, ketika dia mau mentalak, hendaknya pertama diperhatikan dari sisi waktunya, ya, dari sisi waktunya dalam keadaan suci, belum digauli, dalam keadaan dia tidak sedang hamil, ya, tidak sedang hamil. Kemudian dari sisi jumlahnya, satu, ya, satu saja, talak satu. Nah, sehingga yang tidak demikian itu talak bid'ah, talak yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan. Talak terjadi dengan bentuk yang diharamkan, seperti orang langsung mentalak tiga, atau dia mentalak istrinya dalam keadaan haid atau nifas, atau mentalak istrinya dalam keadaan tuhrin, suci, namun dia sudah namkauli badannya. Nah, itu semua talak bid'ah. Nah, wal bid'i fil 'adadi yuharrimuha 'alayhi hatta tankiha zawjan ghayrah. Dan talak bid'i dalam masalah jumlah, orang yang mentalak tiga langsung itu menyebabkan, itu mengakibatkan istrinya haram bagi dia. Langsung haram. Maka ya, orang harus berhati-hati. Seorang mentalak istrinya langsung, dia mengatakan, saya talak tiga kamu. Ya. Nah, waliyadzubillah. Mulai saat itu sudah haram istrinya bagi dia. Sampai dia menikah dengan orang lain, secara wajar kemudian ditalak. Juga ketika ada sebabnya, tentunya juga secara wajar, bukan ada rekayasa di situ. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang haramnya wanita yang ditalak tiga dalam surat Al-Baqarah 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Apabila dia mentalaknya, maka dia wanita itu tidak halal lagi baginya. Fala tahillu lahu. Tidak halal baginya, yang berarti haram baginya. Nah, min ba'du setelah itu, hatta tankiha zawjan ghayrah, sampai dia menikah dengan orang lain. Maka di sini ada istilah at-taisul musta'ar. Pejantan pinjaman. Ya, istilah yang masyhur di kalangan para ulama, at-taisul musta'ar, pejantan pinjaman. Tais itu kambing jantan, musta'ar itu pinjaman. Ya, orang yang mentalak tiga istrinya mungkin dia menyesal. Ya, dia menyesal dengan berbagai sebab penyesalan. Maka dia kemudian menyuruh orang, ya, menyuruh orang bayari dia enam berapa enam untuk menikahi istrinya tersebut setelah habis masa iddahnya. Nah, dan dia pun ya diperintah, diminta ketika sudah dinikahi, kemudian ya setelah itu ditalak sebulan atau dua bulan misalnya, ditalak lagi. Sehingga dengan begitu nanti si mantan istri tersebut bisa kembali kepada suaminya. Nah, itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la'anallahul muhallila wal muhallala lahu. Ya, la'anallahul muhallila wal muhallal lahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, Allah melaknat al-muhallil, orang yang menyebabkan halal. Tadi pejantan pinjaman tadi menyebabkan halal istri tersebut terhadap suaminya. Wal-muhallal lahu, orang yang dihalalkan untuknya, artinya ya suami pertama, yang dia membuat rekayasa, mengeluarkan uang untuk melakukan ya, hal yang sepintas kilas dibolehkan, namun pada hakikatnya karena di situ ada unsur tipu daya, maka itu diharamkan, dilaknat bahkan. La'anallahul muhallil wal muhallal lahu. Maka ini orang harus berhati-hati, jangan sampai marah seperti apapun ya, ada sebab seperti apapun, kalau mentalak dia harus sadar talak satu saja supaya nanti ada kesempatan. Ya, ada kesempatan. Yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di awal surat At-Talaq, "Nam la tadri la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra." Kamu tidak tahu, barangkali Allah Azza wa Jalla nam yuhdithu, mengadakan setelah itu suatu perkara. Allah mungkin namakan ya memberikan kepada istri kalau untuk bertaubat misalnya, kalau memang dia wanita yang menyebabkan talak, suami menyesali, ya. Nah, kemudian akan rujuk. Nah, itu ketika talaknya satu. Baik. Wal bidaiyyu fil waqti yastahabbu lahu an yuraji'ahu. Dan talak bid'ah dari sisi waktu pelaksanaannya ketika istri sedang haid, si wanita, si istri sedang haid, sedang nifas, ya. Nah, atau hamil, talak-talak bid'i dari sisi waktu dianjurkan bagi si suami untuk merujuknya, ayyu raji'aha. Dianjurkan baginya untuk rujuk. Ya, mengembalikan istrinya sebagai istri lagi. Nah. Namun meskipun demikian itu sudah dianggap jatuh ya, sudah dihitung satu. Nah, di hadis Ibnu Umar ini berdasar kepada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi muraja'atiha, rawahu al-jamaah. Ya. Bahwa Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan sedang haid, Nabi SAW perintahkan dia untuk merujuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jama'ah Ashabul Kutubi Sittah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah rahimahumullahu taala. Wa idza raja'aha, kalau dia sudah merujuknya, yang itu berarti bentuk suatu ungkapan taubat dia dari melakukan kesalahan mentalak istrinya. Naam. Maka dia harus tahan, wajib alaihi imsakuha, dia harus tahan, jangan lagi melakukan talak sampai suci, sampai datang waktu yang diperbolehkan padanya untuk melakukan talak sehingga talaknya talak sunni. Summa insya'a qallaqaha. Kemudian setelah itu kalau memang ya masih ada sebab untuk mentalaknya, dia ingin mentalaknya, boleh dia mentalaknya talak dalam keadaan waktu yang disunnahkan, waktu yang dibenarkan maksudnya di sini untuk mentalak. Nah. Baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan akan menjelaskan hukum orang yang melakukan talak bid'i. Beliau katakan, "Wa yahrumu 'ala az-zawji ay yutalliqa talaqan bid'iyyan, sawa'un fil 'adadi aw fil waqti." Dan diharamkan bagi seorang suami untuk mentalak istrinya, tentunya untuk melakukan talak dengan cara yang bid'ah. Baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi waktu. Langsung tiga haram. Dia berdosa. Maka tadi ketika rujuk itu sebagai bentuk taubat. Ataupun waktu. Sedang haid, sedang nifas. Atau fituhrin. Namun dia sudah yamassahafi. Dia sudah gauli padanya. Talak bid'i fil waqti. Itu haram. Ya, itu haram. Nah, liqauli ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak, ini ya, talak itu dua kali, maka semestinya setelah terjadi talak ditahan dengan cara yang baik, tetap menjadi suami istri dengan cara yang baik, atau tasrihun bi ihsan, dilepas dengan cara yang baik. Tasrihun bi ihsan, dilepas dengan cara yang baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna tasrihun bi ihsan, kalau memang dilepas tanpa musyatamah wala muqabahah. Ya, tidak boleh ada caci maki, tidak boleh saling menyebutkan aib, saling menjelek-jelekkan. Ingatlah bahwa dahulu suatu hari kalian berdua pernah bersatu. Nah, ya. Yang dalam surat An-Nisa, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Ya. Nah, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Masing-masing sudah enam ya, mendekat kepada yang lain. Nah. Baik. Juga berdasar kepada perkataan Allah dalam surat At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Perintahkan oleh Allah kalau mau mentalak Nabi SAW dan juga orang-orang mukmin mengikuti beliau, fatalliquhunna li'iddatihinna. Talaklah mereka li'iddatihinna. Untuk masa iddah. Ya. Maksudnya adalah tahirat min ghairi jima', sebagaimana nah penafsiran Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Suci dan belum digauli. Masa iddah. Ini untuk perhitungan nah masa iddah, yaitu dalam keadaan suci. Sehingga setelahnya ketika haid satu kali, haid dua kali, haid tiga kali, nah, maka habis masa iddahnya. Nah. Walamma balagha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna rajulan talaqa imra'atahu, talaqa imra'atahu thalathan, qala ayyul 'abu bi kitabillah, atau ayyul 'abu bi kitabillah wa ana baina adhhurikum. Ya. Ketika sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang yang mentalak istrinya tiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mengatakan, apakah dipermainkan kitabullah padahal aku masih ada di antara kalian. Dikatakan orang yang mentalak istrinya tiga kali itu mempermainkan Al-Quran. Ya, yal'abu bi kitabillah. Ayyul abu bi kitabillah wa ana baina azhurikum. yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Nabi marah ketika ada orang yang mentalak istrinya, dan Nabi tidak akan marah kecuali pada hal yang haram. Kalau seandainya itu masih boleh-boleh saja, Nabi tidak akan marah. Ya. Nah, ayyul'abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum. Wa kana Umar radhiyallahu anhu idza utiya bi rajulin talaqa salasan aw ja'ahu darba. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, apabila dibawa kepada beliau, ke hadapan beliau dilaporkan seseorang yang telah mentalak istrinya 3 kali, aw ja'ahu darba, Umar bin Khattab memukulnya sehingga sakit, menyakitinya dengan pukulan. Ya, Umar bin Khattab, nam dia itu ya terkenal dengan durrahnya. Durrah itu tongkat pendek. Ya. Tongkat pendek. Kalau ada yang neko-neko ya, dikepuk dengan tongkat itu. Maka termasuk sabir, ya. Orang bertanya, sering bertanya-tanya tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, dipukuli oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ya. Beberapa hari dipukuli. Sekarang dipukuli, besok lagi dipukul lagi, besok lagi dipukul lagi. Sampai dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kalau memang mau bunuh saya bunuh saja." Ya, sampai seperti itu, sabir. Umar bin Khattab mengatakan, "Saya tidak ingin membunuh, saya hanya ingin membuang setan yang ada di kepalamu. Sudah hilang atau belum?" "Ya Amirul Mukminin, sudah, saya taubat sudah." Nah, baru kemudian dihentikan. Nah, demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, khalifah yang sangat tegas. Nah, ya, setan saja takut kepada Umar, ya. Nah, jadi ketika ada orang yang melakukan talak bid'i demikian, au ja'ahu darba, dipukul oleh Umar bin Khattab, pukul sendiri, dia sendiri, tidak menyuruh orang lain, Umar sendiri yang memukul. Nah, itu menunjukkan dia melakukan hal yang haram. Walamma dzukira lin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ibn Umar talaqa imra'atahu wa hiya haid, taghayyadha wa amarahu bi muraja'atiha. Ketika sampai berita, ketika disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mentalak istrinya, ya, kira-kira ini Umar sudah jadi khalifah apa belum ya Inas? Sampai berita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Abdullah bin Umar mentalak istrinya. Umar waktu itu sudah jadi khalifah apa belum? Belum. Kenapa belum? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya. Nah. Baik. Ya, ketika sampai berita disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abdullah bin Umar mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid, taghayyaba. Ya, Nabi SAW marah sehingga berubah warna muka beliau yang mulia, taghayyaba. Nampak menahan marah, ya. Marah beliau, wa amarahu bi muraja'atiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk merujuknya. Nah. Syekh Shalih kemudian mengatakan kullu dzalika yadullu mimma yadullu ala wujubi taqayyudi bi ahkamit talaqi adadan wa waqtan. Wa tajannubit talaqil muharrami fil adadi awil waqti. Semua tadi, baik ayat maupun riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di antara dalil yang menunjukkan wajibnya seorang muslim taqayyud, yakni membatasi diri konsekuen, konsisten memperhatikan hukum-hukum talak, baik dari sisi jumlah maupun waktunya. Dan wajibnya seorang muslim untuk menjauhi talak yang diharamkan, baik dari sisi jumlah maupun waktu. Nah, ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Walakinna katsiran minar rijali la yafqahuna dzalik. Akan tetapi banyak orang yang tidak memahami, karena memang banyak orang tidak memiliki semangat untuk talabul ilmi. Ya. Nah, sudah nikah, walah nikah aja gampang. Ya. Cuma nikah wis pokoknya gitu, datang ke KUA selesai. Nah, ya, tidak mau belajar ilmunya. Nah, ya. La yafqahuna dzalik, tidak memahami. Nah, ya, apalagi dalam masalah itu, dalam masalah yang lebih penting saja dia bermalas-malasan. Nah, ayyatamuna bihi, atau mereka tidak mementingkan, tidak memperhatikan. Fayaqauna fil haraji wan nadama, akhirnya mereka jatuh dalam kesulitan dan penyesalan. Nah, ya, pernah datang kepada saya seorang istri, ya, mengeluhkan suaminya demikian-demikian. Ya, saya biasanya kalau dalam masalah seperti ini, saya tidak mau, ya, kalau tidak ada dua-duanya. Lama kemudian dibawa, datang dua-duanya. Nah, saya tanya, lah sudah ditalak berapa? Waduh, enggak tahu. Ya. Waduh, enggak tahu. Saking banyaknya itu enggak tahu dia. Ya. Nah, karena sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Ya. Sudah, sering kita nasihati, balik lagi nasihati, rukun lagi, datang lagi mengeluh, datang lagi. Ya. Nah. Ya, yang terakhir saya tanya sudah berapa kali. Nah, nggak tahu sampai dia jumlahnya. Waduh, ya sudah. Tiga saja sudah haram, apalagi nggak tahu jumlahnya. Ya kan? Nah, nanti terus beralasan. Oh, tapi kayaknya enggak mau ya bermain-main. Ya, sudah. Nah. Baik. Maka demikian, ya. Yaqauna fil haraji wan nadama, mereka menjatuhkan diri dalam kesulitan dan penyesalan. Wa yaltamisuna ba'da dzalika al makharija mimma waqau fihi. Tidak di sini, tidak di Saudi, ya. Tentunya saya soleh bercerita dengan apa yang terjadi di sana. Kemudian mereka, suami istri itu, atau kadang suaminya atau istrinya, setelah itu mencari jalan keluar dari apa yang mereka terjatuh padanya. Kayaknya demikian, mungkin begini, mungkin begitu. Oh, itu dalam keadaan ini. Ah, macam-macam. Dengan begitu, yuharrijun al-muftin. Mereka juga akan membuat repot, menyulitkan orang yang akan berfatwa. Yang akan memberikan solusi, memberikan jawaban dari kasus yang terjadi. Kullu dhalika min jara'i tala'ubi bi kitabillah. Itu semua disebabkan karena mereka bermain-main dengan kitabullah. Tidak memperhatikan ayat Al-Quran, perintah Allah, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, dan hadis-hadis Nabi SAW dalam hal ini. وَبَعْضُ الرِّجَالِ يَجَعَلُوا الطَّلَاقَ سِلَاحًا يُهَدِّدُ بِهِ زَوْجَتَهُ. Sebagian orang lagi menjadikan talak sebagai senjata untuk mengancam istrinya. Idza arada ilzamaha bi syai'in aw man'aha min syai', apabila dia ingin, ya, mengharuskan istrinya untuk melakukan sesuatu atau menghalangi dia dari sesuatu. Ya, lagi padu dengan mertuanya. Ya. Kemudian mertuanya sakit atau punya gawe, ya, macam-macam. Nah, sakit hatinya, nah, masih parah ini si suami. Hati-hati, kamu SMS dia, kamu datang dia, saya talak. Nah, itu tidak benar. Tidak boleh, ya. Nah. Ya, ini menjadikan talak sebagai senjata. Wa ba'dhum yaj'aluhu mahallal yamin fi ta'amulihi wa muhadatsatihi. Yang lebih bodoh lagi, ya, yang lebih bodoh lagi, nah, menjadikan talak itu sebagai sumpah. Ketika dia bermuamalah atau dia bercerita bicara kepada orang lain. Nah, saking bodohnya, kalau saya enggak benar istri saya talak. Nah, perkaranya apa? Ya, mudah sekali mengucapkan kata talak. Nah, bahkan jualan, ya kalau saya bohong dalam barang ini istri saya talak, maksudnya biar serius seolah-olah. Nah, itu saya katakan bodoh. Mungkin di sini alhamdulillah belum ada, tapi kalau di Saudi banyak yang seperti ini. Ya, alhamdulillah kalau di sini nah belum ada. Nah, belum pernah kita dengar. Syekh Shalih maka kemudian mengatakan, "Falyattaqillaha haula," maka hendaknya mereka itu bertakwa kepada Allah, "wa yub'idu 'an al-sinatihim at-tafawwaha bit-talaq." Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhkan lisan mereka dari mengucapkan kata talak. Jauhi ya kata tersebut illa indal hajati ilaih, kecuali pada saat memang dibutuhkan. Ya, sangat diperlukan. Nah, kalau kai itu akhirud dawa, pengobatan dengan besi yang dipanaskan itu pengobatan terakhir, maka talak juga demikian, obat terakhir dalam kehidupan suami istri. Tidak bisa dengan cara-cara yang lain baru kemudian ya, nam digunakan hak talak ini. Dan ini merupakan ya kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Illa indal hajati ilaihi wa fi waqtihi wa adadihi al-muhaddadain. Kalau diperlukan kemudian dilihat diperhatikan waktunya ya, kemudian juga jumlahnya satu-satu saja, jangan langsung tiga. Baik. Selanjutnya pembahasan alfadhut talaq, lafaz-lafaz talak. Tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Lafaz-lafaz talak. Nah, kalimat-kalimat yang menunjukkan talak terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal alfadhun sharihatun. Ya, alfadhun shariha. Yang pertama lafaz-lafaz yang terang-terangan, jelas. Wa hiya al-alfadhul mawdu'atu lahu allati la tahtamilu ghairah. Lafaz-lafaz shariha ini adalah lafaz-lafaz yang memang diletakkan untuknya, sudah disepakati penggunaan atau bahkan ya dari sisi syariat Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ukuran atau sebagai kata yang mengungkapkan talak. La tahtamilu ghairah, tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Nah. Di sini ya Syekh Shalih hanya satu saja. Nah. Baik ya, di sini beliau mengatakan wahia lafdhut talaq wa ma tasarrafa minhu. Lafaz nam sharihah itu lafaz kata talak. Ya, lafaz kata talak kalau dalam fi'il madhi kemudian dalam fi'il bahasa Arab dan bentuk-bentuknya. Fi'il madhinya ya, bentuk-bentuk tasrifnya yang lain, kata talak ya dan tasrifnya. Nah, baik fi'il madhi, aku talak kamu, talak tuki ya, atau isim fa'il, anti talik ya, anti talik, kamu ya, wah kamu seorang perempuan anti talik, kamu sudah ya lepas, sudah ditalak, saya talikun sudah lepas, kamu sudah bebas. Nah, Bebas dari ikatan, ikatan pernikahan. Kamu sudah, artinya kamu sudah ditalak. Kamu saya talak, sehingga sekarang kamu bebas. Atau setelah habis masa iddah, kamu yang bebas, mau menikah dengan siapa. Ismul maf'ul juga, anti mutallaqah. Kamu sudah ditalak. Nah. Ya. Jadi, fi'il madhi, isim fa'il atau isim maf'ul. Dari kata tallaqah. Kalau bahasa Indonesia, ya sudah. Ya. Kamu, saya talak. Misalnya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu sudah ditalak. Ya, talak, talak, begitu. Nah. Dunal mudhari' wal amr. Bukan fi'il mudhari'nya dan fi'il amrnya. Tutalliqina atau nam ya. Talliqi atau itlaqi. Fi'il mudhari' dan fi'il amr tidak. Nah. Karena ini seperti menyerahkan kepada si wanita. Tutalliqin, kamu mau talak. Ya. Talaklah. Ya, talaklah dirimu sendiri, tidak tentunya. Itu tidak masuk, tidak ya. Tidak termasuk lafaz yang dianggap terjadi talak dengannya. Naam. Wasmul fa'il minar ruba'i. Tidak termasuk juga isim fa'il ruba'i anti mutalliqah. Kamu mentalak. Ya, kamu mentalak isim fa'il rubai tidak masuk. Falataqa'u falayaqa'u bihadil alfadhil thalati at-talaqun li'anna la tadullu 'alal iqa'. Nah, tidaklah talak terjadi dengan tiga lafaz ini, tutalliqina atau talliqi ya atau anti mutalliqah, karena tidak menunjukkan terjadi. Ya, jadi fi'il kata talak, fi'il madhi dan isim fa'il serta isim maf'ul. Tidak semua tasrif. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya, nah, talak atau cerai. Nah, ya. Tidak ada kata talak atau cerai. Nah, apalagi ditegaskan, kamu saya cerai. Kamu saya talak. Nah, itu lafad-lafad yang sharih. Jelas. Nah. Ya, sebenarnya ada lafaz dalam Al-Qur'an, ya. Tasrih, ya. Naam. Atau mufaraqah. Ya, mufaraqah. Namun tentunya, naam itu ada khilaf, yaitu sharih atau tidak. Yang jelas adalah kata talak. Naam, ya. Yang paling jelas dan disepakati muttafaq adalah lafzut talak. Ini lafaz talak yang pertama, alfadun sharihah. Nah, yang kedua, alfadun kinaiyah. Lafaz-lafaz kinayah. Wahyal alfadun lati tahtamilu talaqa wa ghaira. Yaitu lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan talak dan lainnya. Maknanya bisa talak, bisa yang lainnya. Itu kinayah, tidak jelas. Kayaqulalah, seperti seorang mengatakan kepada istrinya, anti khaliyah, wabariyah, wabain, wa anti hurrah, atau ukhruji, walhaqi bi ahliki, wa ma'ashbaha dhalik. Ya, kamu sudah kosong, kamu sudah lepas, kamu sudah bebas, kamu bain sudah terpisah, atau anti hurrah, kamu sudah merdeka, bebas. Nah, atau keluarlah dari rumah ini, ya, atau ilhaqi bi ahliki, pulanglah kamu ke rumah ibumu, rumah bapakmu. pulanglah kamu ke keluargamu. Dan sejenisnya ini lafad-lafad kinayah. Nah, bebas bisa maknanya talak, bisa makna yang lainnya. Nah, keluarlah, pulanglah ke rumah orang tuamu juga demikian. Nah, bisa maksudnya keluarlah sana sebentar, sebulan, dua bulan, nanti saya jemput. Nah, bisa jadi sudah pulang aja, jangan balik ke sini. Misalnya, ya. Nah, bisa itu maksudnya talak. Nah, wal farqu bainal alfadhi shariha wal alfadhi kinayah fi talak, perbedaannya, ya, perbedaan antara lafaz-lafaz ini dalam masalah talak, anna shariha yaqa'u biha at-talaqu walau lam yanwihi. Sawa'un kana jaddan aw hazilan aw maziha. Nah, perbedaannya kalau lafaz yang sharih talak tadi, ya, atau dalam buku-buku fikih yang lainnya disebutkan juga tasrih dan tafriq, ya. Nah, tasrih yakni dilepas, tafriq dipisahkan. Nah, itu juga lafaz yang sharih. Nah, itu ya kau bihat talak akan terjadi dengannya talak walau lam yanwihi, meskipun yang mengucapkannya tidak berniat. Sama saja dia itu serius ya atau tidak, bergurau atau tidak, sama terjadi talak dengannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh enam Rawahul Khamsah, yakni Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, Rawahul Khamsah illa Nasa'i. Nabi SAW mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun an-nikahu wat-talaqu war-raj'ah. Nah. Ya, tiga perkara. Seriusnya serius, main-mainnya juga serius. Main-main atau serius dianggap dihukumi serius. Sungguh-sungguh terjadi. An-nikah wat-talaq war-raja'ah. Yaitu pernikahan, talak, dan rujuk. Nah. Ini. Seriusnya dianggap, main-mainnya juga dianggap. Dianggap serius. Dihukumi seperti serius, sungguh-sungguh. Ini kalau lafadznya lafad sharih. Lafadznya terang-terangan, jelas. Talak, cerai. Ya, maka harus berhati-hati. Wa ammal kinayah fala yaqa'u biha talaqun illa idza nawahu niyatan muqarinatan lilafzihi. Nah, adapun lafaz kinayah, lafaz yang tidak jelas-jelas atau lafaz yang memiliki makna selain talak, fala yaqau biha talaqun, tidak terjadi talak dengannya illa, kecuali idza nawah, kecuali apabila seorang meniatkannya niatan yang bersamaan dengan pengucapan. Ya. Nah, niat yang bersamaan dengan pengucapannya. Kalau niatannya itu setelah diucapkan, berarti tidak dianggap. Ya, atau sebelumnya, nah berarti tidak juga dianggap. Nah, ya. Ada niatan dalam hati untuk mentalak, namun waktu itu tidak diucapkan. Nah, ya. Kemudian mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari. Nah, ya. Mungkin kemudian ya, setan menggoda, praktekkan ilmu yang sudah diajari. Pulanglah kamu ke keluargamu. Nah, sudah tidak bareng itu tidak dianggap dalam syariat, tidak terjadi. Setelahnya sudah mengucapkan ilhaqi bi ahliki, ya, pulanglah kamu ke rumah bapakmu. Ya. Kemudian setelah itu, nah, mungkin istrinya malah mentang-mentang, mencak-mencak, ya, sombong dia. Nah, kemudian ada niatan dalam hatinya untuk mentalaknya. Nah, maka juga demikian, tidak. Ya, tapi kita ingatkan di sini kita belajar ini bukan untuk dipraktekkan, untuk diketahui, ya, dalam masalah ini, supaya kita berhati-hati. Nah, ya. Dan kita pun sudah tahu hukumnya, ya, hukumnya. Nah, baik. Ya, bahkan juga sering kita sebutkan, terutama ketika walimah-walimah, ya. Nah, hadis yang sahih disebut masukkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadis sahih. Setiap hari iblis mengutus tentaranya untuk menggoda manusia. Kemudian, ya, mereka ketika sudah berhasil menggoda manusia lapor kepada iblis di atas laut, yang di kerajaannya. Nah, datang di kerajaan iblis, ya, di laut, nah, lapor. Ada yang sudah berhasil menggoda seorang sampai membunuh, sampai mencuri, sampai berzina. Nah, iblis diam saja. Mungkin dia bilang, wah, itu biasa. Ya, namun tidak disebutkan dalam hadis, ya. Cuman dia, ya. Diam saja, dalam hadis disebutkan demikian. Baru ketika ada yang laporan, saya telah berhasil menggoda seorang Bani Adam, sampai dia mentalak istrinya. Baru kemudian, oh, kamu. Ya, didekatkan kemudian, ya, kedudukannya dari, siapa namanya, sang raja, yaitu iblis. Artinya itu berarti amalan yang sangat disenangi oleh iblis, dan dia anggap itu suatu hal yang besar. Nah, karena memang demikian, ya. Nah, apalagi kalau talaknya terjadi seperti tadi, talak ngawur, ya, gaya dia, ya, mentang-mentang orang kaya dan sebagainya, langsung tiga. Walah, mungkin dalam pikirannya, saya kalau mau menikah banyak yang mau. Mungkin begitu, dia talak langsung tiga. Setelah itu, ya, orang tahu kejelekan akhlaknya, maka kemudian dia ditahdir di antara akhwat. Nah, hati-hati, ya, dia. Nah, itu, nah, kemudian sombong, ya, macam-macam. Ya, enggak laku-laku, menyesal. Ya, nah, taib. Ya. Jadi lafaz-lafaz kinayah tadi tidak akan dianggap, tidak akan jatuh dengannya talak, tidak akan terjadi dengannya talak, kecuali kalau dia berniat saat mengucapkan. Li'anna hadhil alfaza ta'tamilu at-talaq wa ghayrahu min al-ma'ani. Karena lafaz-lafaz ini bisa bermakna talak, bisa bermakna yang lain. Fala tata'ayyanu lit-talaqi illa biniyatihi, maka tidak akan tertuju kepada talak kecuali dengan niatan dia. Kemudian Syekh Shalih akan menjelaskan lagi. Nah, beliau katakan fa idza lam yanwi biha at-talaq lam yaqa illa fi salati halat. Kalau orang yang mengucapkan kata talak tadi tidak meniatkan dengannya untuk mentalak, lam yaqa', tidak akan terjadi kecuali dalam tiga keadaan. Nah, jadi dengan kata lain, lafaz-lafaz yang tidak jelas menunjukkan talak akan dianggap menjadi talak dalam tiga keadaan. Yang pertama, idza talaffadha bil kinayati fi hali khusumatin bainahu wa baina zaujati. Nah, apabila si si suami mengucapkan lafaz kinayah itu dalam keadaan sedang bertengkar antara dia dengan istrinya, sedang bertengkar dengan istrinya. Nah, ini sedang bertengkar dengan istrinya. Yang kedua, idza talaffaza biha fi hali ghadab. Nah, ketika dia, apabila dia mengucapkan lafaz kinayah itu dalam keadaan marah, sedang marah. Nah, sedang marah. Ya, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga. Idza talaffaza biha fi jawabi su'aliha lahu at-talaq. Apabila si suami mengucapkan itu ketika menjawab, dalam keadaan menjawab permintaan istrinya untuk mentalaknya. Ya. Si suami menjawab, istrinya minta talak, bukan minta sate, malah minta talak. Ya. Nah, ya, keadaan tertentu, nah, menyebabkan ya sedikit perhara di rumah tangga itu, kemudian istrinya, kalau begitu talak saja saya, ceraikan saya saja. Nah, dijawab, iya, pulanglah kamu ke rumah bapakmu. Nah, itu jatuh talak. Karena itu jawaban pertanyaan, permintaan. Nah, ya. Seandainya tanpa lafaz kinayah saja, ya begitu saja itu sudah jatuh. Ya, permintaan. Nah. Maka saya suara di sini mengatakan, fa fi hadhil ahwali yaqa'u bil kinayati talaqun. Walau qala lam anwihi li'anna al-qarinata tadullu ala annahu nawah fala yasduku biqawlihi lam anwihi. Maka dalam tiga keadaan ini, ya, ketika terjadi pertengkaran, percekcokan, maka harus hati-hati. Inilah kita belajar masalah talak. Kita harus kemudian berhati-hati. Ketika marah, ya. Nah, ketika marah, makanya, ya, laisa syadidu bisura'ati innama syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, namun siapa yang bisa menahan diri, menguasai diri saat marah. Harus berhati-hati. Nah, ya, yang ketiga, ketika dia menjawab istrinya minta talak, dia ucapkan kalimat kinayah, jatuh talak. Nah, ya, ya qawbiha at-talak, ya qawbil kinayati talakun, walau qala lam anwihi. Meskipun dia mengatakan, oh saya tidak meniatkan. Karena apa? Ada qarinah di situ. Ya, ada qarinah yang memperkuat, yang menunjukkan bahwa dia meniatkannya. Nah, ya, bahwa dia meniatkannya. Sedang bertengkar. Nah, rasa-rasanya rumah kayak topong besi, topong pandai, panasnya bukan main, ya, rumahnya padahal kipas semua dinyalakan tapi panas. Karena sedang bertengkar. Terucap kalimat, ya, kalimat kinayah. Ya. Nah, kamu sudah tidak punya suami. Ya, lu. Ya, kalau tidak punya suami, lah yang dihadapannya siapa? Berarti itu ingin mentalaknya. Itu juga termasuk kina ya. Ya. Nah, kamu sudah lepas dari ikatan. Nah, sama. Misalnya, sama. Itu bisa. Kalau sedang marah, ya, juga sama. Nah, ketika istrinya minta dicerai, nah, mengucapkan kalimat itu. Dan itu qarinah. Ya, qarinah. Kemarahan, kemudian pertengkaran, kemudian mengucapkan kalimat itu qarinah. Demikian kata Syekh Shalih dan beliau mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, maka ini semua ya mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati menahan marah, juga fahami ya lafal-lafal talak, jangan sampai mudah mengucapkan kata talak. Nah, ya jangan sampai menyesal. Ya, penyesalan kemudian sudah tidak berguna. Baik, cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Thank you.